putuskan cinta dari sang kekasih. Wanita bukan engkau saja yang ada dalam dunia, cantik bukanlah utama menghiasi jiwa. Good God.